Futur itu adalah efek daripada ghaflah. Jadi awalnya ghaflah, lalai. Ketika dibiarkan, futur. Tidak semata-mata futur. Jatuh dalam perkara mukat, perkara kemaksiatan. Bahkan sampai kufuran. Tahu futur ya? Jenuh. Jenuh. Bosan dalam beribadah. Itu adalah dampak daripada ghaflah. Barakallah. Jadi tidak jauh-jauh. Ada ghaflah, ada futur semuanya. Sahabat karib. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang meminjam uang untuk modal. Setiap kali dapat untung, dia memberi sedikit uang kepada yang meminjami secara ikhlas sebagai hadiah. Apakah termasuk riba? Kalau dikatakan riba, tidak. Tapi lebih afdol bagi orang yang meminjami, jangan kamu terima. Jangan kamu terima. Kenapa? Karena momennya, momen sedang akad pinjam meminjam. Baik itu, khawatir qardun jarra naf'a, termasuk pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Jadi sampaikan kepada orang tadi, nek mau ngasih hadiah, jangan momen sekarang. Tuntaskan dulu utang-utangmu. Kamu enggak punya pinjaman lagi sama saya, nah baru kasih hadiah gitu loh. Tanda memang kamu hendak menumbuhkan rasa persaudaraan, cinta antara kita. Momen pinjam meminjam semangat ngasih hadiah. Begitu lunas semua pinjaman, tidak pernah ngasih hadiah. Itu yang dikhawatirkan. Difahami insyaAllah ya. Ahsan tidak. Bagaimana jika niatnya dirubah menjadi sedekah? Kok bisa dia kamu kasih sedekah? Kok dia uangnya banyak? Dia itu yang menghutangi kamu. Dia itu yang meminjami kamu. Kok dikasih sedekah? Sedekah itu fakir. Fakir miskin ya. Ada orang kaya. Kalau dia miskin, tidak mungkin kamu pinjam sama dia. Ya enggak? Dia orang mampu, dia punya kelebihan harta. Makanya kamu pinjam uang sama dia. Lo kok bisa? Ngasih sedekah kepada orang yang ngasih pinjaman sama kamu. Itu yang ngasih sedekah kepada orang yang bukan fakir miskin. Mohon maaf, salah alamat. Salah alamat. Intinya, tidak. Akadnya pinjam-pinjam. Kembalikan sesuai dengan nominalnya. Itu yang syar'i. Itu yang syar'i barakallahu fikum. Allahu musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ya ndak sih, Pak. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap sungguh-sungguh dan baca Al-Qur'an masyaallah tahu sampai ngantuk. Ya sudah. Semoga dikasih pahala, apa namanya, semangatnya. Tapi kalau baru membuka Al-Quran udah ngantuk, nah itu baru namanya ghaflah. Paham gak ya? Baru buka Al-Quran, baru buka mushaf, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kayak gini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ghaflah namanya ini. Itu diserang ghaflah namanya. Paham gak ya? Tapi udah baca, udah banyak, udah masya Allah. Semangat baca Al-Quran, masya Allah. Udah sekian halaman, sampai satu juz, sampai dua juz. Nanti capek, sampai taruh, istirahat. Itu bukan namanya ghaflah. Tapi mujahadah. Harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dan tak ingatkan, kita udah mulai oleng, jangan teruskan. Karena khawatir engkau akan salah membaca ayat menjadi dosa mempermainkan Al-Quran. Kita mulai ngantuk-ngantuk, diem, sudah tutup, taruh, istirahat. Bangun, segera lagi, baca lagi. Itu namanya mujah. Paham ya? Ada orang yang datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Baru duduk belum 5 menit tidur. Bangun sudah. Naktafi lahuna. Bangun dia. Ada ghaflah ya. Tapi ada orang datang ke majelisul ilmu, semangat dia mendengarkan, semangat dia mencatat dan segala macam. Tapi namanya orang dikarenakan banyak pekerjaan dan segala macamnya, sudah mati capek, ketiduran. Bangun lagi, ini lagi, bangun lagi. Nampak dia berusaha kuat untuk memerangi ngantuk tadi itu. Ini namanya mujahadah, bukan namanya wasiat. Mohon dipahami warahmatullahi. Apakah takdir bisa dirubah berdasarkan usaha dan doa? Baik, catatan takdir. Itu ada yang umum di lauhil mahfuz. Ada yang tahunan, setiap tahun di Ramadan. Ada yang seumur seorang insan ketika di ibunya ketika janin. Ada yang harian. Catatan takdir yang harian yang ditulis oleh para malaikat, inilah yang bisa berubah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yamkhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus yang Allah kehendaki, Allah mengisbatkan yang Allah kehendaki. Dibahas oleh para ulama ayat ini terkait dengan masalah catatan amal takdir yang ditulis harian oleh para malaikat. Ini bisa berubah. Dan ingat, perubahan-perubahan yang ada itu semua sudah tercatat di lauhil mahfuz. Si fulan begini, dia berdoa jadi begini. Fulan demikian, dia ikhtiar jadi begini. Yang bisa berubah itu harian. Catatan takdir harian para malaikat. Tapi semua itu barakallahu fikum sudah tertulis di lauhil mahfuz. Ini bakal begini, bakal berubah begini, bakal begini, bakal begitu. Semua telah ada di lauhil mahfuz. Intinya kita hanya diminta ikhtiar. Berusahalah mengerjakan ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan taufik yang kepada kita mendapatkan yang terbaik dari takdir kita semuanya para ulama. Allahu taala alam bissawab. Sementara cukup sudah jam 5.24 persiapan untuk tahajud. Semoga bermanfaat dan kabillah huna subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.